Ku berjalan di kala remang senja, kelilingku pohon bagai berwarna kelabu. Aku heran senja mendadak bisu. Tak ada suara jengkrik bernyanyi, tak ada kelelawar berbunyi. Terasa hanya angin tanda kehidupan. Lapat ku dengar suara, suara aneh. Bagai suara musik campur dengung lebah. Ku cari di antara cendawan, ku cari di antara bebatuan. Kian lama, kian keras, kiranya datang dari atasku. Bulan bersinar melayang turun, besar bentuknya berwarna perak. Pantulan sinarnya silaukan mataku, ku cubit lenganku karena ku takut bermimpi. Tak lagi sempat kututup mulutku, turun makhluk manusia kristal. Memandangku sekejap menyelidik, balik ke benda perak dan tiba ku ingat berita di koran, cerita tentang makhluk angkasa. Ku pikir dulu hanya bualan saja. Aku hanya sedikit menyesal, datang perginya terlalu cepat, sehingga aku tak bisa bertanya. Apakah negara di sana berbentuk republik? Apakah di sana ada komersialisasi? Apakah di sana demonstrasi? Apakah di sana ada demokrasi? Apakah di sana ada prostitusi? Yang terang negaraku adalah negara republik. Dan aku bangga padanya. Dan aku bangga padanya. Dan aku bangga. Aku cinta Indonesia.